begadang, jangan begadang. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada petunjuknya. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya.